قال ابن هشام رحمه الله تعالى الثاني مما يجزم فيه لن واحدة yang kedua dari apa yang menjazam satu fi'il, karena kita alhamdulillah baru selesai Sabtu, yang menjazam satu fi'il yaitu at-tolak. Dan itu paling sulitnya, at-tolak. At-tolak, kan ada syaratnya. Yang lainnya, mudah. Bagaimana kata bula asnani mimma yajizimu fi'ilan wahida, yang kedua dari yang menjazam satu fi'il, lam. Lam. Wahu harfun yang fil mudhari. Raya kolibuhu madiyah. Masya Allah. Lam ini adalah huruf. Ittifaq. Huruf dia sepakat ulama nahwu. Yang fil mudhari. Menafikan fil mudhari. Karena kalau dia masuk, dia pasti dinafikan. Paham kan? Dia nafikan. Raya kolibuhu madiyah. Dan membaliknya jadi makna mati. Asalnya mudhari, maknanya hal atau istiqbal. Mana mudhari? Iya kan? Mudhari maknanya apa? Al-hal atau apa? Istiqbal. Datang lam, dia balik. Dari mana hal istiqbal jadi mati? Paham gak ini? Jadi telah. Sebelumnya itu terjadi. Misalnya aku bilang, lam akhruj. Lam akhruj. Saya belum keluar artinya. Karena dia jadi maknanya bukan saya akan, saya tidak akan. Paham gak ini? Atau saya tidak sedang. Pakainya yang lain kalau begitu. Kalau antum tidak akan keluar, jangan pakai lam. Salah. Karena lam ini menunjukkan makna madi yang dia nafikan. Walaupun nanti madinya bisa sampai seterusnya. Dan saya belum keluar. Bisa saja tidak keluar sampai nanti. Paham gak ini? Seperti ayat. Lam yalid. Walam yulad. Di Allah tidak beranak. Dulu sampai seterusnya. Paham gak ini? Iya, maknanya madi. Walaupun fiilnya yang dia masuki fiil mudhari. Fiil yang dia masuki adalah fiil mudhari. Kakaulika seperti ucapan antum, lam yakum, lam yaku'ud. Wa kakauli ta'ala lam yalid wa lam yulad. Mudah saja Masya Allah. Selesai. Asalit yang ketiga, lamma. Ukhtuha. Lamma ini saudarinya. Saudarinya siapa? Saudarinya siapa? Lam. Kenapa dia namakan saudari? Si ibu, si bapak? Hah? Kenapa? Karena sama amalannya. Dinamakan saudarinya karena apa? Karena sama apanya? Amalannya. Sama-sama menjazim. Kaqaulika, kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Lamma yaqodi ma amaroh. Yaqodi. Majzum dengan apa itu? Penghilangan? Huruf? Iya. Balamma yaduku adabi. Mana yang dia jazam? Yaduku. Ya, majzum dengan penghilangan? Nun. Karena lam dan lamma ini sama, maka harus dijelaskan perbedaannya. Paham gak? Karena ada perbedaannya. Dan ada persamaannya. Belum jelaskan lebih jauh. Watu syarikulam fi arba'ati umur. Berarti yang baik-baik. Dia sama berserikat dengan lam pada empat perkara. Ismail baru datang. Waktu syariku lam fi arba'ati umur. Berserikat dengan lam pada empat perkara. Wahia, dan dia adalah pertama al-harfiyah. Dari sisi kehurufannya. Lam huruf. Lammah huruf. Paham gak ini? Huruf. Ya. Wal iktisas bil mudhari. Yang kedua, sama-sama khusus untuk mudhari. Lamma lam itu khusus fil mudhari. Tidak pernah masuk pada isim, tidak pernah pada huruf. Lamma juga sama. Wa jazmu jazm sama-sama. Wa qalbu zamanihi ilal mudhi, membalik waktunya ke madi, sama-sama. Kalau masuk lamma, belum artinya. Ya, lamma akul. Saya belum makan. Tadi-tadi, sebelum makan. Paham gak ini? Ya, lamma asyrob. Saya belum minum. Sebelumnya. Bukan saya tidak akan minum. Atau tidak sedang minum. Bukan. Maknanya dia mati jadinya. Lampung. Ini empat. kesamaan lam dengan lamma. Wa tufarikuha fi arba'ati umur, dan berbeda dengan lam pada empat perkara. Aduha, salah satunya annal manfiya biha mustamirrul intifai ila zamanil hal bihilafil manfi bilam fainahu qad yakunu mustamirra. Masya Allah. Bahwasannya yang dinafikan dengannya, nya kembali ke lamma. Paham? Yang dinafikan dengannya, maksudnya dengan siapa? Lamma. Mustamirul intiba ila zamanil hal. Terus menerus dinafikan sampai waktu sekarang ini. Paham ini? Sampai waktu apa? Sekarang. Ketika antum bilang, lamma asyraf. Saya belum makan sampai sekarang. Orang langsung paham. Paham gak ini? Paham ini lemah. Sama dengan ayat tadi di atas. Lemma yaduku adabi. Mereka belumlah merasakan siksaanku. Sampai sekarang ini belum. Paham maksudnya ini? Sampai sekarang ini belum mereka rasakan. Kapan dia rasakan? Akan mereka rasakan. Jelas ini? Dia nafikan sampai kapan? Lama-lama. Dia nafikan sampai zamanul hal. Waktu sekarang. Berbeda dengan yang dinafikan dengan lam. Fa'innahu kodayakunu mustamirro. Sungguhnya dia kadang terus menerus. Pak, maksudnya apa? Tidak dulu, sekarang, dan akan datang. Kadang terus menerus. Contoh apa? Mithil lam yalid. Seperti lam yalid. Allah tidak beranak. Dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Jelas ini maknanya? Iya, sampai seterusnya. Wa qad yakunu munqati'a, dan kadang terputus, artinya tidak terus menerus. Iya? Mithal contoh, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada seorang satu waktu dari zaman ini, lam yakun syai'an madhkura, dia bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Iya kan? Kita ini Ahmad misalnya insan. Bukankah sebelumnya Ahmad tidak ada seperti ini? Paham kan? Ya, ada enggak Ahmad sebelumnya? Ada enggak? Tidak ada. Kecuali keyakinan orang-orang yang punya keyakinan bahwa ada namanya apa? Hah? Reinkarnasi? Yang dulu lahir 50 tahun lalu, sudah mati, nanti akan lahir lagi dalam bentuk bayi tapi masih dia. Keyakinan kekafiran. Iya. Keyakinan kekafiran. Kalau ini lam bisa mengkoti. Kata Allah, bukankah sebelumnya manusia itu bukan sesuatu yang disebut, tidak disebut-sebut? Iya kan? Setelah itu disebut. Artinya apa? Tadi tidak disebut, kemudian sekarang di sebut ada namanya Ahmad As-Samin. Oh, iya. Terputus sudah. Paham gak ini? Terputus sudah. Ini bedanya. Ya, lam dengan lam. Ketika antum katakan, lam akum. Lam akum. Saya tidak berdiri. Kadang terus, kadang apa? Kadang terus, kadang apa? Terputus. Bisa duduk, bisa tidur. Karena berdiri terus, tidak mungkin. Iya kan? Bisa putus. Jadi pakainya lam. Iya lam. Li'annal ma'na annahu kana ba'da dhalika syai'an madhkura. Karena maknanya bahwasanya dia setelah itu menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Wa min thamma, maka dari sinilah imtana an taqul, enggak boleh kamu bilang lamma yakum tsumma qama. Dia tidak berdiri sebelumnya, kemudian berdiri. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, karena lama itu enggak bisa begitu. Iya, lima fihi minat tanakut. Karena ada pertentangannya. Kenapa pertentangan? Karena lama itu nafikan cuma sampai sekarang ini. Berarti ketika antum bilang begini, lama yakum, dia tidak berdiri sampai sekarang. Kemudian antum bilang apa? Summa koma, kemudian berdiri. Gimana caranya? Dia tidak berdiri sampai sekarang, kemudian apa? Berdiri. Dia kan hanya sampai sekarang. Ada pun setelahnya, dia nafikan. Anda paham gak ini? Makanya bertentangan, kata Balu. Ada pertentangannya, karena dia hanya sampai sekarang saja. Iya. Wajaza dan boleh, lam yakum, summa qama. Dia tidak berdiri sebelumnya, kemudian berdiri. Boleh enggak? Boleh, karena dia kadang terputus. Kan tadi, kadang dia terus menerus, kadang dia apa? Kadang dia apa? Terputus. Jelas ini? Perbedaan. Wasani yang kedua, kedua dari mana ini? Kedua dari mana? Perbedaannya. Anna lamma tu'zinu kathiron bitawakku'i subuti ma ba'daha. Masya Allah. Anna lamma, bahwasanya lamma tu'zinu, memberikan izin, khobar, berita. Iya, karena adhan itu maknanya umumkan. Paham ini? Artinya memberikan pengumuman, berita, kathiron, kebanyakannya, bitawakku'i subuti ma ba'daha, dengan terjadi dan tetapnya apa yang setelahnya. Perhatikan nih ayat tadi. Perhatikan ayat tadi. Lamma yaduku adabi. Ketika Allah mengatakan ini, mereka belumlah merasakan siksaanku. Ini menunjukkan apa ini? Ini adalah tahdid. Menunjukkan apa? Ini ancaman. Mereka akan merasakan apa? Siksaanku. Siksaanku. Paham gak ini? Ketika dikatakan, lamma yaduku adabi, mereka seperti itu karena belum merasakan siksaanku. Artinya apa? Ini memberikan berita bahwa mereka akan merasakan. Akan merasakan apa? Siksaan Allah. Paham antum? Paham ini? Ini kalau pakai lama. Ini kalau pakai apa? Lama. Nah, lama yaduku adabi. Bal lama yaduku adabi. Bahkan mereka belum merasakan siksaanku. Ayilal an. Lam yaduku. Yaitu sampai sekarang mereka belum merasakan. Wasaufa yadukuna, dan mereka akan merasakannya. Dan kelak mereka akan merasakannya. Paham gak ini? Paham maknanya ini? Iya. Walam, sementara lam, la taqtadi dzalik, tidak mengharuskan hal itu. Maksudnya tidak mengharuskan terjadinya setelahnya. Paham? Seperti terjadi ayat lam yalid, anggaplah itu lam yalid, Allah tidak beranak. Apakah mengharuskan nanti Allah punya anak? Tidak, selama-lamanya. Na'udzubillah. Paham kan? Subhanallah. Jelas ini? Tapi kalau antum bilang begini, lam yakum, lam yakul zaid misalnya. Lam yakum atau lam yakul zaid. Apakah memberikan kepastian bahwa nanti dia akan makan? Atau dia tidak akan makan? Paham ini? Bisa dia makan, bisa tidak. Tidak. Bisa berdiri, bisa di? Tidak. Kan dia tidak memberikan kepastian. Paham gak? Beda kalau apa lam? Lama. Pasti setelahnya terjadi. Jelas ini? Pasti setelahnya terjadi. Masya Allah. Zakar hadal makna az-zamakhsyari. Disebutkan makna ini oleh siapa? Az-zamakhsyari. Masya Allah. Dia bagus ini. Ya. Karena ini az-zamakhsyari ini ahli bahasa. Tapi tidak baik juga kalau jadi ahli bahasa tidak ada akidahnya baik. Tidak baik juga. Paham kan? Wal istimalu wadzauku yashhadani bih. Penggunaan dan adzauk, perasaan, maksudnya ketika kita pikirkan, ya, kita rasakan penggunaannya bagus, yashhadan, mempersaksikan hal itu. Maksudnya itu memang ada maknanya seperti perbedaannya. Memang lam rata-rata digunakan untuk sesuatu yang belum tentu terjadi setelahnya. Sementara lama digunakan untuk sesuatu yang terjadi setelahnya. Apa penggunaannya? Makna ini disaksikan oleh penggunaan. Atsalit ketiga, apa yang ketiga ini? Nah, perbedaan yang ketiga, annal fi'la yuhdath ba'daha. Bahwasanya fi'il dihilangkan setelahnya. Nyak kembali ke mana? Nyak kembali ke mana? Lamma. Biasanya fi'il dihilangkan setelahnya. Biasanya, jangan heran nanti. Ada alam penjazam tapi tidak ada apanya fi'ilnya. Itu biasa. Dihilangkan setelah lama. Fataku lihat untuk katakan, lihat-lihat, yukol dikatakan, hal dakhol tal balad, apakah kamu telah masuk di negeri itu? Misalnya ada orang lagi ke buton, sudah masuk buton? Paham kan? Apa dia jawab? fatakul, maka kamu katakan korok tuha walamma. Saya telah dekat dan belum, maksudnya belum masuk. Walamma adkhulha, begitu asal. Tapi ini, tapi dihilang, dihilangkan boleh. Iya, boleh. Iya. Sama dengan antum katakan ketika ada orang tanya, asyaribta, apa kamu telah minum? Antum jawab apa? Ah? Pakai apa? Lamma, jangan pakai lam. Kan dia tidak boleh dihilangkan fiilnya. Kalau lamma, boleh. Antum bilang, lamma. Belum, maksudnya belum minum. Paham ini? Paham Ahmad? Ah, nanti terbangun percakapannya di sini. Iya kan? Alhamdulillah. Walaupun lidah kaku sedikit, tidak ada masalah. Yang penting, fasih. Daripada lancar tapi tidak fasih, ketawa orang. Kan begitu? Nah, ini fungsinya. Koedah. Iya. Turidu lamma adkhulha. Kamu inginkan, ya saya belum memasukinya. Walajud, tidak boleh antum bilang, korob tuha walam. Tidak boleh. Paham ini? Itu tidak diboleh. Perbedaan ketiga. Arabi warabi, perbedaan keempat. Annahala taktarim biharfi syarfi. Bahwasanya dia, siapa dia? Siapa dia? Lamma, tidak bergandengan dengan huruf syarf. Tidak bisa dikatakan in lamma. Tidak boleh. Paham gak ini? Tidak boleh digandengan dengan apa? Huruf syarf. Tidak boleh kalian katakan apa? Man lamma. Tidak boleh. Iya? Dikhilafi lam. Berbeda dengan lam. Iya? Takul in lam takum akumtu. Kalau kamu tidak berdiri, saya akan berdiri. Tahu kan? Boleh. Paham Ahmad? Iya, paham Ahmad? Misalnya Ahmad bilang, in lam takul akul. Kalau kamu tidak makan, saya makan. Saya sikat. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Boleh jus. Tidak boleh untuk katakan in lamma takum kumtu. Tidak boleh. Paham ya? Ini empat perbedaan. Lam dan lamma. Ini sudah selesai pembahasan ini. Ini paling luas. Bahkan nanti Anda akan dapat lebih luas ini daripada Ibnu Aqil. Hanya saja Ibnu Aqil, kan Ibnu Aqil sebenarnya kotunada sudah kita ambil semua. Makanya Anda harus kuat. Supaya di Ibnu Aqil nanti kita cuma pikirkan sorofnya. Karena di sana 1000 bait nahwu sorof. Kalau sekarang antum tidak kuat, gimana caranya nanti? Semuanya harus dimuroja. Nahwu dan sorof. Paham kan? Nah ini, di sini paling bagus urek. Dia fokus menguraikannya. Masya Allah. Al-Jazimur Rabi, penjazim yang keempat. Penjazim yang keempat. Al-lamu at-tolabiyah. Lam tolabiyah, li. Di sini namanya lamu tolabiyah. Kalau di buku dasar ya, kita hanya bilang dulu lamul amr. Paham? Jangan bilang lam tolabiyah, karena antum harus jelaskan tolab itu apa. Paham? Sementara orang pemula belum paham. Paham gak ini? Jadi tahan-tahan emosi sedikit kalau ngajar. Jelas ya? Tidak apa-apa, nanti dia dapatkan di atas. Itu tidak apa-apa. Namanya tadaru dalam ilmu. Jangan sampai ada menyatakan, oh bukunya dulu ini salah. Bukan, itu sengaja. Sengaja, paham kan? Supaya memudahkan pemula. Jadi lam talabiyah, wahya dalal alal amr. Lam talabiyah maksudnya dia menunjukkan atas perintah. Nah contoh, liyum feqo du sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang memiliki keluasan, berinfak dengan keluasan. Iya, perintah. Awid du'a. Atau dinamakan dengan lamud doa. Kapan doa, kapan tolak perintah? Sudah kita uraikan di buku, bahkan di tumpah. Kalau dari atas ke bawah, namanya apa? Perintah. Kalau dari bawah ke atas, itu maksudnya. Sama-sama tolak. Sama-sama apa? Tolak. Karena tolak ada berapa? 8. Kan begitu? Doa dan amr masuk dalam apa? Masuk dalam apa? Tolak. Jelas ini, alhamdulillah, itu namanya sisi penamaan, kenapa dinamakan tolak? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, contoh, liyakodi alaina rabbuk. Liyakodi. Paham ya? Ini ya. Kemudian, satu lagi, karena kita akan selesai dari menjazim. Satu fiil, setelah itu yang menjazim dua fiil. Al-jazimul khamis, Menjazm yang kelima, la at-talabiyah. La juga at-talabiyah, yang kita kenal di buku dasar, la nahi. Paham? Di sini dinamakan dengan lam apa? La at-talabiyah. Wahedal ala nahi. Dia menunjukkan atas nahi. Tentunya kalau dari atas ke bawah. Menunjukkan atas apa? Nahi larangan. La tusyrik billah. Awid du'a. Atau menunjukkan atas makna apa? Doa. Kalau dari mana? Kalau dari bawah ke? Atas. Nah contoh. La tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami. Fahadi. Khulasatul qawli fima yajzimu fi'lan wahida. Ini kesimpulan, ringkasan pembicaraan pada apa menjazm satu fi'il. Dengan ini selesai. Alhamdulillah. InsyaAllah besok kita akan masuk dia menjazm dua fi'il. Dan kalau banyak hendak merojah, kita jalan-jalan dulu ke pantai sekitar sepekan. Dah, potong-potong ayam, potong kambing, tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama saja dulu. Nah, berapa orang ini? Mungkin cukup 10 ayam ya. Ya? Rekaman. Kalau antum